إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali melalui radio Ismail. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan kepada apa yang kita dengar dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan lalu kita telah membahas dosa besar yang ketujuh, yaitu meninggalkan haji ya di saat mampu. Dan kita telah jelaskan pula perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dosa besar yang ke-8 yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang ke-8 yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasannya orang yang memiliki jasa besar dalam kehidupan kita, salah satunya adalah kedua orang tua kita, yang mana mereka berdua telah mendidik kita ketika kita kecil. Ibu kita melahirkan kita selama 9 bulan, kemudian menyapih kita selama 2 tahun. Belum lagi pengorbanan mereka semua yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa kita balas dengan perbuatan kita. Begitu besar pengorbanan mereka, begitu besar cinta mereka kepada kita semua sebagai anak. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat pada Al-Quran menjelaskan tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan kedua orang tua kita, terutama ibu kita, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ wabil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair, Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya, jangan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika salah seorang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maksudnya dalam memelihara kita semua, fala taqul lahumā uff, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wahfidh lahumā janāha adh-dhulli min ar-raḥmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan dalam lanjutan ayatnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, berdoalah untuk mereka berdua, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku, memelihara aku ketika aku masih kecil. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ayat yang telah dibacakan tadi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala membuka dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perintah yang sangat agung. Dan ini adalah hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak seorang manusia kepada Rabbnya, yaitu hendaklah mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perintah yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini adalah salah satu ayat yang mulia yang menjelaskan tentang hak seorang anak kepada ibu bapak mereka. Wabil walidaini ihsana, agar mereka berbuat baik kepada ibu bapaknya, yaitu ibu kita yang telah mengandung dan ayah kita yang telah berkorban mencari nafkah, mencari penghidupan untuk kita, mencari maisyah untuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara beribadah hak Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa, yaitu hak kita kepada makhluk. Hak kita kepada makhluk, yaitu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, maka jangan sekali-kali, kata Allah, ya, kita mengucapkan ucapan ah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang perkataan ah, lalu bagaimana dengan perkataan selain dari ah yang ah itu kelihatannya sepele ya di kehidupan kita. Betapa sering seorang anak mengucapkan perkataan ah ketika orang tuanya menasihati. Dan terkadang seorang anak tidak segan-segan membentak kedua orang tuanya, menyakiti kedua orang tuanya dengan ucapan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya melarang ucapan yang remeh seperti ah. Lalu bagaimana ketika ucapan membentak kemudian menyakiti kedua orang tua kita? Tentu ini adalah dosa besar ya yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian wala tanharuhuma, dan janganlah membentak keduanya. Dan ini adalah larangan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an yang perlu kita perhatikan. Karena berapa banyak anak-anak muda yang ia tidak memiliki akhlak kepada kedua orang tuanya. Yang ia tidak memiliki sopan santun kepada kedua orang tuanya. Dan ini banyak kita dapati pada kehidupan kita sekarang. Seorang anak sudah tidak memiliki adab, sudah tidak memiliki akhlak kepada kedua orang tua. Kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Maksudnya berkata kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang membuatnya bahagia, dengan lemah lembut ya, tidak mengangkat suara kita. Tidak membentak mereka ketika berbicara. Karena ketika seorang anak berbicara dengan nada yang tinggi ya, maka itu bukan termasuk adab seorang anak kepada kedua orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita sebagai anak, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wahfidh lahumā janāḥa dhulli minar raḥmah, dan rendahkanlah dirimu kata Allah terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Rendah diri bukan maksud menghinakan diri kita di hadapan kedua orang tua kita, akan tapi kita memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati di hadapan kedua orang tua kita. Ya, misal orang tua kita hanya seorang petani, orang tua kita hanya seorang supir, orang tua kita hanya tukang becak, sedangkan kita sebagai anak seorang sarjana, doktor. Akan tapi kita tidak boleh menyombongkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan. Kemudian waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Senantiasa kita tidak lupa sebagai anak mendoakan kedua orang tua kita. Mendoakan kedua orang tua kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang tua kita yang telah memelihara kita susah payah, yang telah memelihara kita di malam hari ia harus bangun membuatkan minuman untuk kita ketika kita masih kecil, ketika kita mau buang air besar ibu kita rela membersihkan dengan tangannya, ketika kita mengompol ibu kita rela menunda sholatnya dan mendahului kita. Sehingga salah satu bentuk berbakti kita ketika orang tua kita sudah tiada, maka dengan mendoakannya di waktu-waktu sholat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ia senantiasa mendoakannya di setiap saat, baik itu sedang sholat atau setelah baca Al-Quran, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budu Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu bersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Dan salah satu nasihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercantum dalam cincin beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 15 yang berbunyi, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, marilah ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Alla tusyriku bihi syai'a, yaitu janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bil walidain ihsana, yaitu berbuat baik kepada ibu bapak. Ini adalah wasiat yang tercantum di cincin beliau, merupakan wasiat yang agung yang tercantum juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 151. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang anak perlu memperhatikan hak kedua orang tua kita, ayah dan ibu, karena melalui sebab mereka lah kita semua ada di dunia ini. Melalui sebab mereka berdua, kita menjadi anak-anak yang bisa membaca. Disebabkan kedua orang tua kita, kita dapat sekolah. Sebabkan kedua orang tua kita, kita menjadi anak-anak yang soleh insyaAllah. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah nuququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keriduan Allah Subhanahu wa taala ada pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya keriduan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keriduan orang tua, selama orang tua tersebut memerintahkan kepada kita perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang tua kita memerintahkan kepada kita kebaikan yang ma'ruf, maka wajib bagi kita jika kita mampu untuk melaksanakan perintah kedua orang tua kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita membantah dengan perkataan-perkataan yang membuat kedua orang tua kita sakit hati, membuat orang tua kita jengkel, membuat orang tua kita bersedih. Karena ketika orang tua kita murka kepada kita disebabkan durhakanya kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun murka kepada kita, wal iyadzu billah. Maka perlu kita perhatikan sebagai seorang anak yang telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala, kita dahulukan keinginan orang tua dibandingkan keinginan istri kita dan anak-anak kita. Jangan sampai terbalik, kita mendahulukan istri kita, anak-anak kita, kemudian menomorduakan ibu kita, sampai termasuk perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seorang anak. Karena seorang suami yang sudah menikah dengan seorang wanita, maka dia tetap berkewajiban mendahulukan perintah orang tuanya, perintah ibunya dibandingkan perintah istrinya. Berbeda dengan seorang wanita. Jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka seorang wanita harus mendahulukan berbakti kepada suaminya daripada berbakti kepada ibunya. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang hamba yang saleh, yang dia, kata para ulama, bukan seorang nabi. Luqman bukan seorang nabi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencantumkan namanya dalam Al-Qur'an ketika beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti atau berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang sangat lemah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya selama 2 tahun. Anishkur li wali walidayk ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjuangan ibu kita dalam ayat tadi, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ketika seorang ibu sedang hamil, mengandung 9 bulan lamanya. Ini adalah waktu yang sangat lama. Dalam keadaan lemah yang sangat lemah. Dan kita yang sudah memiliki istri bisa melihat bagaimana perjuangan istri kita sebagai wanita ketika mereka mulai mengandung. Yang mana mereka ketika mulai mengandung muntah. Makan pun tidak nafsu. Kemudian tidak boleh bergerak terlalu cepat karena dapat membahayakan anak tadi. Di usia 9 bulan, 8 bulan, ia sulit untuk istirahat. Bayi yang dalam kandungan tadi menendang kakinya sehingga mengganggu istirahat seorang ibu. Belum lagi ketika ia sedang berjalan, maka terasa berat ketika berjalan. Karena dalam kandungannya ada seorang bayi yang harus dibawa kemanapun ia berada. Baik ketika di kamar mandi, ibu kita rela membawa kita. Baik sedang sholat, ibu kita rela ruku sambil menahan rasa berat. Ketika tidur, ia begitu gelisah menghadap tidur miring sulit. Ya, terlentang pun merasakan kesulitan karena membawa kita ketika dalam kandungan. Belum lagi ketika melahirkan, taruhannya adalah nyawanya. Akan tapi ibu kita rela dan mengatakan yang terpenting bagi ibu adalah engkau lahir ke dunia ini walaupun nyawa ibu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa lelah tersebut akan hilang ketika terdengar tangisan bayi yang baru lahir dari rahimnya. Maka rasa lelah yang ia alami selama 9 bulan, rasa sakit yang ia alami ketika melahirkan hilang semua disebabkan mendengar tangisan kita. Maka begitu cinta seorang ibu kepada anaknya, akan tetapi seorang anak terkadang melupakan kebaikan ibunya. Bahkan yang sangat menyedihkan kita dapati di sana ada seorang anak yang meninggalkan ibunya di panti jompo, meninggalkan ayahnya ya di tempat-tempat yang tidak layak. Maka sekali lagi sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ridho kita tergantung dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung sebesar apa bakti kita kepada kedua orang tua kita. Dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai kepada kita ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, terlebih lagi kepada ibu kita yang telah susah payah mendidik kita. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir kita sudah membacakan tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ketika Luqman memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Maka pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anishkur li wa li walidayk, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Bersyukur kepada Allah dengan cara mentaati perintah Allah, menjalani salat, menjalani hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur kepada kedua orang tua kita dengan cara kita berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya. Maka seorang anak ya tidak ada alasan bagi dirinya untuk tidak berbakti kepadanya. Karena seorang nabi yang sibuk berdakwah pun ia diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita semua agar kita dapat mengambil pelajaran dari seorang nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Yahya alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 14, wa barram biwalidayhi walam yaj'al walam yakun jabbaran asiya. Dan sungguhnya wa barram biwalidayhi, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, walam yakun jabbaran asiya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Allah menceritakan kepada kita tentang Nabi Yahya, yang mana Nabi Yahya berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kita patut mencontoh berbaktinya Nabi Yahya kepada kedua orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an, bahwasanya ada seorang dari negeri Yaman yang ia memiliki penyakit di bagian tubuhnya sebesar logam, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laki-laki tersebut apabila berdoa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, mintalah doa kepadanya. Ya, laki-laki tersebut adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala an mencari laki-laki tersebut setiap ada kafilah dari Yaman yang datang. Umar bertanya, apakah engkau Uwais Al-Qarni? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka suatu hari pun Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Ya, beliau dapat mengetahui dari tanda penyakit yang ada di tubuhnya. Maka Umar pun meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Uwais Al-Qarni memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah doa yang tidak dikabulkan, yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwasanya Uwais Al-Qarni adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni memiliki seorang ibu yang sudah tua renta, akan tapi ia mengurusi ibunya dengan keikhlasan, memeliharanya dengan kasih sayang. Bahkan Uwais Al-Qarni tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang padahal ketika itu Uwais Al-Qarni hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak mendapatkan keutamaan sebagai sahabat, sehingga dia dijuluki sebagai tabi'in, bukan sahabat Nabi, karena dia tidak berjumpa dengan Nabi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya dengan dikabulkan doa Uwais Al-Qarni. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencontoh dari seorang tabi'in Uwais Al-Qarni, yang mana ia betul-betul ikhlas dalam mendidik ibunya. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfad, fa in syi'ta fadhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfad, jika engkau menghendaki maka peliharalah ia, jagalah ia. Jika engkau menghendaki maka sia-siakanlah ia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua kita sebagai salah satu pintu surga. sehingga Allah mudahkan bagi kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara pintu berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, Allah siapkan bagi mereka semua pintu yang paling tengah, yaitu pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka merugi seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya yang mampu mengurusi orang tuanya, akan tetapi tidak masukinya ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, raghima anfuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh celaka. Nabi mengulangnya 3 kali. Ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Qila man ya Rasulullah. Kemudian dikatakan, siapa mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang celaka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhilil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang celaka ialah barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya kemudian tidak masukkannya ke dalam surga. Ya, sungguh celaka. Ya, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang celaka. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, maka salah satu yang perlu kita perhatikan adalah berbakti kepada ibu kita, mendahulukan ibu kita ya daripada ayah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seorang penanya, siapakah orang yang harus aku berbuat baik kepadanya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ya sebanyak 3 kali. Jadi berbakti kepada ibu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah salah satu bentuk kemuliaan ibu kita dan penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang wanita yang telah bersusah payah mengandung, melahirkan dan mendidik kita. Para pendengar sahabat Ismail radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa'ahu rajulun yasta'dhinu fil jihad ma'ah faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Jadi kisahkan bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan laki-laki tersebut meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar diizinkan berjihad bersama beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada laki-laki tadi, apakah engkau memiliki seorang ibu yang masih hidup? Kemudian kata laki-laki tadi, na'am, ya saya memiliki seorang ibu yang masih hidup. Maka kata Nabi, fasihima fajahid. Maka kepadanya atau kepada keduanya engkau berjihad. Subhanallah. Kita ketahui bahwasanya jihad adalah salah satu ya amalan yang sangat agung yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah kemudian mati syahid, baginya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika seorang masih memiliki ibu yang sudah tua renta, yang sudah tidak berdaya lagi, maka seorang tidak boleh meninggalkan ibunya demi melakukan jihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. ini menunjukkan begitu agung berbuat baik atau berbakti kepada ibu kita dan kepada ayah kita. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua anak-anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tua kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti kepada ibu bapa kita. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang kita bacakan tadi jelaskan bahwasanya salah satu durhaka atau dosa-dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang perlu kita perhatikan yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho orang tua kita, ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridho orang tua kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu pintu surga dari jalan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kami cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.